kasku meratap karenaku. Harus kasku meratap karenaku. Telah jatuh hati panjang. Yeah. Oh. kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku hidup menjanda. bunda tak pernah merasa bahagia dalam cinta. Selalu menunggu laksana angin tak tentu arah. sudah butakah patah hati sehingga dosa seorang hamba ini. Cuma

ini. Thank you. Coba melupakan.